وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكان رخصة وكان رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مسبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. باب pahala orang yang berbuka di dalam bersafar apabila dia mengerjakan pekerjaan, yakni orang-orang yang berbuka di dalam bersafar, yaitu orang yang tidak berpuasa di dalam bersafar, dia mendapatkan pahala apabila dia melakukan tugas-tugas atau amalan-amalan. Dalam hadis ini kita akan jelas bahwasanya orang yang kuat untuk bekerja dia mendapatkan pahala. Dengan sanadnya kepada Anas Malik radhiyallahu taala an, qal, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Faminna as-sha'imu wa minna al-muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Qala fanazzalna manzilan fi yaumin harin. Lalu kami singgah istirahat pada hari yang sangat panas. Aktsaruna dhillan sahibul kisa. Kebanyakan dari kami berteduh yang memiliki kain penutup. Wa minna may yattaqish shamsa biyadihi. Dan di antara kami ada orang yang melindungi dirinya dari cahaya matahari dengan tangannya. Dia tutup begini tangannya. Qala fasaqata suwam. Lalu Anas bin Malik mengatakan, orang-orang yang berpuasa pada gugur, yakni lemah badannya. Wa qamal muftir, orang yang berbuka yang berdiri, yang tegak. Ya. Fadharabul abniyata wa saqtur rukab wa saqur rukab. Maka mereka mulai mendirikan kemah-kemah dan mereka, yakni yang muftir yang berbuka tadi, memberikan minuman kepada yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dhahabal muftirun al-yawma bil ajr." Orang-orang yang berbuka dari puasanya pada hari ini telah meraih pahala. Hadis yang kedua 2618 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dia mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fasama ba'dun wa aftara ba'd. Sebagiannya berpuasa dan sebagiannya berbuka. Fatahazzamal muftiruna wa 'amilu. Yang orang-orang yang berbuka mereka memberikan pelayanan dan beramal atau melakukan tugas. Wadha'ufa as-suwamu 'an ba'd al-'amal. Orang-orang yang berpuasa tak sanggup melakukan sebagian dari pekerjaan. Qala faqala fi dzalik, Anas bin Malik dia mengatakan, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu bersabda, dhahabal muftirun al-yawma bil ajr. Pada hari ini orang-orang yang berbuka telah meraih pahala. Qawluhu tahazzama al-muftirun hakadha fi jami'in nusakh biladina fatahazzama bil ha al-muhmala wa zai wa kadha naqalahu al-qadhi an akthar ruwati sahih Muslim. Qal wa qala li ba'dihim fatahaz fatakhdumu bi kha fa kha al-mujma'a ad-dal muhmala. Qala wad'u annahu suwabul kalam li'annahum kanu yakhdumun. Qala qadi wal awwal sahih aidan li sihhati min thalathati wujuh ahaduhuma ma'annahu shaddu awsatahum lil khidmah wa thani an isti'aratu al ijtihab fi khidmah wa minhu idha dakhala al 'ashr ijtahada wa shadda al mi'zar wa thalith annahu min al hazm wa huwa al ihtiyat wal akhd bil quwwah wal ihtimam bil maslahah. Imam Nawawi mengatakan fatahazzama al-muftirun, tahazzama secara literlik itu yang orang-orang yang berbuka mengencangkan ikat pinggangnya. Tahazzama mengencangkan ikat pinggangnya, itu secara literlik bahasanya, karena al-hizam itu adalah ikat pinggang. Fatahazzama al-muftirun, begitu naskah dari negeri kita, yaitu dengan tahazzama dengan huruf ha yang tidak bertitik dan zai. Qadi menukilkan dari kebanyakan perawi sahih Muslim, ya, begitu juga. Dan di sebagian perawi mereka mengatakan fatakhdumu. Ya, fatakhaddamu yani berkhidmah. Maka mereka mengatakan maknanya li'annahum kanu yakhdumun, karena mereka semuanya adalah memberikan pelayanan, yani maksudnya orang-orang yang berbuka pada saat itu memberikan pelayanan. Lalu Qadhi dia mengatakan yang pertama itu benar riwayatnya, yaitu tahazzama disebabkan oleh tiga sisi. Yang pertama, makna dari tahazzama ay shaddu awsatahum lil khidmah, mereka mengencangkan pinggang mereka untuk melayani layanan. Ini orang yang pada saat itu yang berbuka, dia ikat pinggangnya supaya lebih bersemangat bekerja. Yang kedua mengatakan bahwa itu adalah isti'arah atau ungkapan yang mengungkapkan akan kesungguhan di dalam memberikan pelayanan. Sebagaimana ada hadis yang lain, Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengecangkan ikat pinggangnya, yakni menunjukkan akan keseriusan di dalam beribadah. Maka ini menunjukkan keseriusan orang yang berbuka untuk melayani sahabat-sahabatnya yang lain. Yang ketiga, makna dari hazam yaitu ihtiyat, ya, berhati-hati. Wal akhdhu bil quwwah, yaitu mengambil yang lebih kuat. Wal ihtimamu bil maslahah, dan lebih memberikan perhatian untuk kemaslahatan. Artinya diungkapkan oleh Imam Nawawi makna dari hadis atau kata-kata tahazzama fatahazzama muftiruna wa amilu. Dari hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuka pada saat itu jauh lebih kuat di dalam memberikan pelayanan dan membantu saudara-saudara yang lain, karena dia mampu untuk bekerja untuk memberikan pelayanan yang lain, sehingga disebutkan dalam hadis yang pertama bahwa mereka ini yang membangun atau yang mendirikan kemah-kemah. Mereka inilah yang memberikan, menyuguhkan minuman kepada yang lain. Berarti orang yang berbuka pada saat dia bersafar, dia juga mendapatkan, khusus mendapatkan pahala. Ya, kenapa? Banyak pekerjaan yang dia lakukan sehingga dia lebih banyak mendapatkan pahala pada saat itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang berbuka pada saat ini membawa pahala. Ya. Hadis yang ketiga dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri atau dari Qaza'ah, dia mengatakan, aku mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa huwa maqsurun alayhi. Aku mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri yang mana pada saat itu dia dikerumuni oleh orang banyak. Abi Sa'id Al-Khudri seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tabi'in mendekatinya. Ya. Falamma tafarraqa an-nasu anhu. Ketika orang-orang telah bubar, lalu qultu, aku berkata, inni la as'aluk amma yas'aluka haula'i anhu. Qaza'ah tadi bertanya, berkata, sesungguhnya aku tidak akan bertanya kepadamu apa yang ditanyakan oleh mereka-mereka ini. Sa'altuhu 'anil shaumi fis safar. Yang aku tanyakan kepadanya adalah tentang puasa di dalam bersafar. Faqala, lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam. Kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah sementara kami adalah orang-orang yang berpuasa. Qal fa nazalna manzilan. Lalu kami singgah pada satu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum qad danautum min aduwikum. Sesungguhnya kalian sudah mendekati musuh kalian. Kenapa dikatakan musuh? Karena kisah ini adalah kisah di waktu menaklukkan kota Mekah. Dan Mekah pada saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Wal fitru aqwa lakum, kata Nabi, kalian sudah mendekat nih dengan musuh kalian. Berbuka bagi kalian lebih kuat, atau berbuka lebih kuat bagi kalian. Wal fitru aqwa lakum. Ini kondisi berbuka itu lebih kuat. Fakanat rukhsatan. Pada saat itu masih keringanan, anjuran. Ya, anjuran. Faminna man shoma wa minna man aftara. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Jadi kalau kesimpulannya dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa hari itu ada yang berpuasa, pada hari itu ada yang berbuka. Tsumma nazalna manzilan akhar. Terus berlanjut perjalanannya, berlanjut. Lalu kami singgah pada satu tempat. Faqala innahum musabbihuna aduwikum. Innakum musabbihu aduwikum. Sesungguhnya kalian akan berhadapan dengan musuh kalian besok pagi. Ya, besok kalian akan ketemu dengan musuh. Wal fitru aqwa lakum faftiru. Berbuka lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah. Fakanat azmatan. Maka perkataan beliau ini adalah sebuah perintah. Kalau tadi masih keringanan, siapa yang puasa silakan, siapa yang buka silakan. Tapi ini sudah menjadi kewajiban, perintah lagi untuk berbuka. Faftarna, lalu kami berbuka. Itu apa gunanya? Untuk mengumpulkan kekuatan, karena besok berhadapan dengan musuh. Tsumma qal, kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aituna nasumu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika fi as-safar. Aku telah melihat kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersafar setelah itu. Yani pada waktu sudah dekat dengan Mekah, ketika Nabi menyuruh berbuka, semuanya berbuka. Karena ini adalah perintah. Tapi setelah ditaklukkan kota Mekah, kami melakukan perjalanan lagi pada waktu yang lain. Di antara kami ada yang berpuasa bersama Rasulullah. Ya. Ada yang tidak. Karena itu adalah keringanan. Maka hadis ini mempertegas dari perkataan jumhur Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan jumhur ulama yang mengatakan bahwa puasa di dalam keadaan safar sah, berbeda dengan perkataan ahlu zahir atau zahiri yang mereka mengatakan bahwa berpuasa pada saat bersafar tidak sah. Ya? Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan berbuka lebih afdal di dalam bersafar. Tapi jumhur tidak. Dia mengatakan afdalnya itu dilihat kepada kondisi masing-masing. Ya, kalau seandainya puasa membebankan dirinya, menyusahkan dirinya, maka berbuka lebih baik. Kalau puasa tidak mengganggu, tidak mengurangi aktivitasnya, ya, maka berbuka lebih baik. Baik. Kita lanjutkan bab yang kedua, babun at-takhyiru fi shaumi wal fitri fi safar. Bab pilihan untuk berpuasa atau berbuka di dalam safar. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sa'ala Hamzah ibn Amr al-Aslami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-siyam fi as-safar. فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ Qala sum in syi'it wa aftir in syi'it. Wahdathanahu Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bihadzal isnad mithla hadits Hamad bin Zaid inni rajulun asradu as-sawm. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وقريب وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير قال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. حدثني أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن حارث عن أبي الأسود عن عروة ابن زبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد قال عنه عثمان بن حيان الدمشقي عن أبي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Di dalam bab yang memilih puasa atau berbuka dalam safar, yang pertama hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia mengatakan Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di dalam bersafar. Lalu Nabi menjawabnya, jika engkau berkenan, berpuasalah. Dan jika engkau berkenan, maka berbukalah. Kalau mau puasa, puasa. Mau berbuka, berbuka. Hadis yang kedua, masih dari Hamzah bin Amr al-Aslami, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni rajulun asrudus sawm. Ya Rasulullah, aku adalah laki-laki yang selalu berpuasa. Ya, asrudu terus-menerus berpuasa. Afa asumu fi safar? Apa aku berpuasa dalam bersafar? Lalu Nabi mengatakan, puasalah jika engkau berkenan. Dan berbukalah jika engkau berkenan. Hadis yang ketiga dengan sanadnya di dalam sanad dikatakan inni rajulun asrudus saum. Aku adalah orang yang selalu melakukan puasa. Hadis yang berikutnya yang keempat anna hazzata qala inni rajulun asum. Afa asumu fis saum? Afa fis safar? Afa asumu fis safar? Aku ini adalah orang yang banyak berpuasa. Apakah aku berpuasa pada safar? Dalam riwayat berikutnya yang kelima, Hamzah bin Amr al-Aslami dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan 'ala as-siyami fi safar." Aku mendapatkan kekuatan untuk berpuasa di dalam bersafar. "Fal 'alayya junah?" Apakah ada halangan bagiku? Atau ada dosa tidak kalau saya berpuasa dalam safar? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya rukhsah." Dia adalah keringanan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengambilnya, yakni berbuka, maka itu baik. Siapa yang berpuasa, maka tidak apa-apa. Ya. Hadis yang ke-6 dari Abi Darda radhiyallahu taala an, dia mengatakan, kami bersafar atau keluar bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan di dalam keadaan yang dalam keadaan panas yang sangat, sampai di antara kami meletakkan tangannya di kepalanya karena panas yang bersangatan. Wa ma fina shaim, tak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Dalam keadaan itu hanya dua orang yang berpuasa, yang lainnya berbuka. Hadis yang ketujuh begitu juga dari Abu Darda, dia mengatakan, sungguh aku telah melihat kami bersama Rasulullah di dalam sebagian perjalanan pada hari yang sangat panas, sampai seseorang meletakkan tangannya di kepalanya karena saking panasnya. Dan tak ada seorang pun di antara kami berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Dari hadis-hadis yang kita pelajari ini, Imam Nawawi mengatakan, fihi dilalatun limadhhabil jumhur. Di dalam hadis ini terdapat dalil bagi mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama, anna shauma wal fitra jaizani, berpuasa atau berbuka bagi orang yang bersafar itu kedua-duanya boleh. Dia mau berbuka, dia mau berpuasa, silakan aja. Wa amal afdal minhuma fa hukmuhu ma sabaqa fi awal al-bab. Adapun yang afdal di antara keduanya itu sudah dijelaskan pada awal dahulu. Itu yang afdal baginya adalah dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Tapi kalau seandainya tetap orang yang susah, berat dia puasa, tapi tetap juga dia berpuasa, boleh atau tidak? Hah? Kelihatan beban pada dirinya, tapi dikaunya juga untuk berpuasa, boleh atau tidak? Hah? Boleh. Boleh. Tidak berdosa dia. Tapi afdal bagi dia adalah berbuka. Tapi ringan puasa itu, tidak ada letih lelahnya, boleh tidak dia berbuka? Boleh. Tapi afdal bagi dia untuk berpuasa. Nah, itu maknanya tadi, puasa atau berbuka itu boleh kedua-duanya, nilainya seimbang. Tapi kapan dia lebih afdal? Nah. Ya, jadi misalkan enggak ada susahnya aku berbuka juga, tidak ada yang dicela. Boleh. Karena statusnya sebagai orang yang bersafar. Ya. Yang afdaliyah ini tidak menghalangi yang tidak afdal. Yang tidak ada bukan berarti enggak boleh, enggak. Jadi orang yang kelihatan di badannya letih, lelah, tetap juga dia berpuasa. Ambo ingin, tidak pengen umpang puasa ambo doh. Ambo tetap juga ingin berpuasa walaupun ambo bersafar. Boleh? Boleh. Ya? Tapi lebih afdal bagi dirinya adalah berbuka. Ada orang yang bersafar sama sekali tidak membebani dirinya puasa itu. Tapi nyol santainya makannya. Ya? Boleh. Boleh. Ya. Baik. Wa fihi dilalatu li mazhab Syafi'i wa muwafiqihi. أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا ولا يفوت منه حقا بشرط فطر يومين يومي العيدين والتشريق. Dalam hadis yang tadi juga terdapat dalil terhadap mazhab Syafi'i dan yang menyetujuinya bahwa puasa sepanjang tahun dan mengerjakannya berturut-turut, setiap hari dia berpuasa, maka menurut mazhab Syafi'i tidak makruh. Kalau menurut yang lain makruh, malahan dilarang. Ya, yaitu ketika Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, aku bisa puasa setiap hari. Kata Nabi, enggak. Puasalah 3 hari setiap bulan. Oh, saya dapat lebih kuat lagi. Puasalah dengan puasa saudaraku, atau ya saudaraku Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Bukan satu puasa terus saja. Tapi mazhab Syafi'i, berdasarkan kepada hadis Hamzah bin Amr al-Aslami ini yang mengatakan, ana asridus saum, aku puasa terus. Ya, jadi menunjukkan bahwa tidak apa-apa berpuasa sepanjang tahun bagi orang yang tidak dikhawatirkan kepadanya kemudaratan, kuat dia badannya, tidak membahayakannya. Wala yafutu bihi haqqa, dengan puasa ini tidak ada satupun hak yang ditinggalkan. Kalau dia bekerja tetap bersemangat, tidak seperti kita lagi berpuasa loyo sadonya, kerajo tugas pun tidak kerajo, badan tidak kerajo, aduh abu sarang berpuasa. Ya, ah, itu tidak boleh dia puasa, karena bekerja kompensasinya gaji yang diambil, dia harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, jadi tidak ada satupun hak yang terlewatkan baginya. Maka kalau begitu tidak ada makruhnya. Kuat terus, puasa tidak puasa sama dia. Ya, kecuali dengan syarat dia berbuka pada hari Id dan hari Tashriq. Hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tashriq 3 hari. لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه. Kenapa? Kok boleh? Karena Hamzah memberitahukan akan aktivitas dia berpuasa setiap hari dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya, Nabi tidak mengingkarinya. بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر وفي الحضر أولى. Fafil hadar awla. Malahan Nabi membiarkannya atau mengukuhkannya untuk berpuasa baginya dan diberikan izin untuknya berpuasa di dalam bersafar atau melanjutkan puasanya dalam bersafar. Maka di dalam hadar, yaitu dalam sedang bermukim tidak bersafar, tentu lebih utama. Wahada mahmulun على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق. Hal ini apabila Hamzah adalah termasuk orang yang kuat untuk melanjutkan puasa setiap hari tanpa membahayakan dirinya dan tanpa ada satu hak pun yang terlewatkan. Kama qala fi riwayat allati ba'daha ajidu bi quwwatan 'ala as-siyam. Sebagaimana di dalam riwayat dikatakan, aku menemukan kekuatan untuk berpuasa. Wa amma inkaruhu 'ala ibnu 'Amr bin 'As shaum ad-dahr. Adapun pengingkaran Nabi kepada Amr bin As, ya, kepada ibnu Amr bin As, yakni Abdullah bin Amr bin As, puasanya sepanjang hari, sepanjang tahun. Falannahu 'alima annahu sayadha'ufu 'anhu. Karena Nabi mengetahui bahwasanya dia tidak akan mampu nantinya. Dia akan lemah. Ya, wa hakadha jara. Itulah yang terjadi. Fa innahu dha'ufa fi akhir umrihi. Bahwasanya dia melemah waktu di akhir umurnya. Wa kana yaqul, dia mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsat Rasulillah. Sehingga waktu tua dia mengatakan, kenapa aku tidak menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah? Apa keringanan yang diberikan oleh Rasulullah? Puasalah 3 hari setiap bulan. Dan itu satu amalan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Berarti setiap bulan dia puasa 3 hari kali 10, 30 hari. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul amala ad-da'in wa in qalla wa yahuthuhum alaihi. Nabi sangat mencintai amalan yang kontinu. Enggak pada saat muda saja, waktu tua diberhentian, enggak. Tapi amalan yang dikerjakan sekali terus menerus sampai akhir hayat. Ya, walaupun dia sedikit. Jadi enggak berarti enggak ada namanya cubo-cubo puasa Nabi Daud. Kan ada orang cubo-cubo, ambo cubo-cubo puasa Nabi Daud sebulan, kok enggak disukai gitu. Amalan sedikit, ambalan yang kontinu walaupun dia sedikit, itu yang lebih dicintai. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendorong untuk melakukan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Adapun pertanyaan kita akhirkan besok insyaallah taala. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.